Penulis mengatakan yukhbiru ta'ala anna ahlal kitabi qad taqarrara indahum wa araf anna muhammadan rasulullahi wa anna ma ja'a bihi haqqun wa sidqun. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa ahlul kitab itu telah jelas bagi mereka dan telah mereka ketahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah dan bahwa apa yang dibawa oleh beliau itu adalah hak dan benar. Ini ahlul kitab. Ya. Orang Yahudi dan Nasrani mereka sebenarnya mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Karena itu tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Jadi kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di dalam apa? Kitab-kitab mereka. Kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Jadi orang ahlul kitab ini bodohnya kuadrat. Dari sisi bahwa dia meyakini Taurat kitab yang paling utama. Injil kitab suci yang paling suci. Tapi pada saat yang bersamaan, apa yang diberitahukan oleh Taurat dan Injil tidak diiman. Nah, ini adalah kuadratnya, bodoh kuadratnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pengutusan Rasulullah sebagai yang terakhir itu disebutkan di dalam Injil dan Taurat. Allah berfirman misalkan wa idh qala Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam berkata inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang membenarkan apa-apa yang sebelumku dan mendatangkan sebuah kitab yang juga membenarkan apa-apa sebelum kitab tersebut dan memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul sepeninggalku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Ahmad. Jadi kabar kebenaran datangnya Rasulullah itu ada di zaman mereka, di dalam ajaran mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa siapa yang diutus sebagai rasul yang terakhir. Mereka tidak tahu siapa yang menjadi nabi terakhir. Ketika mereka tahu yang menjadi nabi terakhir bukan kaum Yahudi ataupun bukan orang Nasrani, maka mereka intinya bukan dari Bani Israel, maka mereka menolak. Jadi penolakan mereka murni sebenarnya karena hasad. Makanya saya sebutkan pada hari kemarin, dampak buruk hasad salah satunya adalah menolak kebenaran. Hasadan min indi anfusih. Karena hasad dari diri mereka sendiri. Maka jauhi sifat hasad tersebut. Agar kita tetap selantiasa menolak kebenaran, menerima kebenaran dan mempertahankan kebenaran tersebut walau itu terasa pahit. Nah, kemudian penulis mengatakan wa tayaqqanu dzalik kama tayaqqanu abna'ahum bihaitsu la yashtabihuna 'alaihim bighairihim. Bahkan mereka sangat yakin, mereka di sini ahlul kitab. Ahlul kitab sangat yakin akan hal itu. Sebagaimana mereka yakin terhadap di anak-anak mereka. Di mana mereka tidak mungkin saling tertukar dengan anak-anak yang lain. Lihat, orang tua tidak kenal terhadap anaknya. Itu mustahil. Maka seperti itu pula pengetahuan kaum Yahudi, kaum Nasrani terhadap Nabi Muhammad. Bahwasanya akan ada seorang rasul penutup. Akan ada kitab suci yang dibawa oleh dia. Akan ada nabi terakhir. Mereka sangat mengenal itu seperti disebutkan oleh Allah. Pengenalan mereka terhadap anak-anak mereka. Ada orang tua yang salah dalam mengenali anaknya? Tidak mungkin. Begitulah keilmuan kaum Yahudi. Pengetahuan kaum Yahudi dan Nasrani tentang adanya nabi terakhir. Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah penyebutan yang dalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ini penyebutan yang dalam. Artinya benar-benar mengenal, karena kalau dalam hakikinya seorang orang tua tidak mungkin dia salah dalam mengenali anak-anaknya. Semestinya seperti itu pula. Yahudi dengan sifat-sifat Nabi yang terakhir sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil, semestinya mereka sangat hafal sebagaimana mereka menghafal anak-anak mereka. Kemudian, فَمَعْرِفَتُهُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَصَلَتْ إِلَى حَدٍ لَا يَشُكُّونَ فِيهِ وَلَا يَمْتَرُونَ وَلَكِنْ فَرِيقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ أَكْثَرُهُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ كَتَمُوا هَذِهِ الشَّهَادَةَ مَا تَيَقُّنِهَا. Artinya, oleh karena itu pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad SAW telah sampai pada batas tidak ada keraguan dan tidak ada perdebatan padanya. Jadi mereka benar-benar meyakini dan sifat-sifat Nabi mereka benar-benar paham. Akan tetapi kelompok mayoritas di antara mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Mereka menyembunyikan kesaksian yang meyakinkan tersebut padahal mereka mengetahuinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa hum ya'lamun wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah." Maka siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menyembunyikan kesaksian di sisi Allah? Artinya, ya, Allah ingin menyatakan di dalam ayat ini ayat Al-Quran, maka siapakah yang lebih zalim? Mungkin dikasih tanda kutip dua begitu, sebagaimana kebiasaan penulis, dari mulai maka siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menyembunyikan kesaksiannya dari sisi Allah, kemudian tanda kutip lagi, itu menunjukkan ayat. Artinya tidak ada yang lebih zalim. Ini pertanyaan bukan untuk dijawab, seperti misalkan tentang kesyirikan. Wa man awwalu mimman yad'u min dunillah. Siapa yang paling sesat daripada orang-orang yang berdoa selain Allah? Kepada selain Allah. Ini enggak perlu dijawab. Ya, dia enggak butuh jawaban. Dia adalah yang disebut dengan su'alun ingkariyun. Pertanyaan untuk mengingkari. Artinya tidak ada yang paling zalim kecuali orang yang menyembunyikan kebenaran setelah jelas baginya, dan menyembunyikan kebenaran tersebut di sisi Allah. Wa fi dhanni dhalik tasliyatun lirrasul wal mu'minin wa tahdhirun lahu min syarrihim wa syubahihim wa fariqun minhum lam yaktumul haqqo wa hum ya'lamun. Artinya, termasuk dalam kandungan ayat ini adalah hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin, dan juga peringatan untuk mereka dari kejahatan orang-orang kafir dan syubhat mereka. Ayat ini menyebutkan secara tidak langsung adalah tasliyah, hiburan bagi orang-orang beriman. Hiburannya dari sisi mana? Meskipun kalian, wahai orang-orang beriman, diejek kaum Yahudi dan Nasrani, tenang. Mereka yang sebenarnya tidak beriman. Mereka yang sebenarnya tidak mengimani apa yang telah mereka ketahui. Ini hiburan bagi orang beriman, agar mereka tetap dalam keimanannya. Dan juga peringatan untuk mereka dari kejahatan orang-orang kafir dan syubhat mereka. Ini juga penjelasan bahwa apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini sebagai peringatan bagi orang beriman, bahwasanya mereka orang-orang kafir memang akan menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada sekelompok dari mereka yang tidak menyembunyikan kebenaran tersebut, dan mereka mengetahui akan hal itu, dan di antara mereka ada yang beriman dan juga ada yang tetap kafir kepadanya karena kebodohan. Kemudian penulis mengatakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Faminhum man amana bihi wa minhum man kafara bihi jahlan fal alimu alaihi idharul haq wa tanbihuhu wa tabyinuhu wa tazyinuhu. Seorang yang alim wajib seorang yang berilmu wajib memperlihatkan kebenaran, menjelaskan dan menghiasinya dengan segala yang dia mampu lakukan dari penjelasan kalimat, pengungkapan keterangan, contoh dan lain sebagainya. Semestinya orang berilmu seperti itu. Ya, dia tidak takut laumatalaim, tidak takut celaan orang mencela. Kalau ini perbuatan keliru, menyimpang, maka katakan itu menyimpang. Kalau itu kata perbuatan mengada-ngada, katakan itu perbuatan mengada-ngada, belum ada contohnya. Kalau seandainya itu adalah perbuatan akidah yang benar, tauhid, katakan itu tauhid dan seterusnya. Maka orang beriman, orang berilmu semestinya dia harus lantang. Dalam artian katakan yang benar benar, katakan yang salah salah. Dia siapapun di hadapan. Ya. Kemudian penulis mengatakan, dan ada pepatah mengatakan, ini terutama orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran karena takut terhadap manusia. Ada perkataan kalau tidak salah dari Bilal ibnu Sa'ad, as-sakitu anil haq syaitanun akhras. Seorang yang diam dari kebenaran itu adalah syaitan yang tuli. Syaitan yang bisu. Ya, syaitan yang bisu. Seorang diam dari kebenaran karena dia takut jabatannya jatuh, takut kepada manusia, takut tidak dapat hadiah lagi dari manusia, maka syaitanun akhras, dia syaitan yang bisu. Ini perkataan ulama salaf, bukan hadis, akan tetapi maknanya benar. Lihat sabda Rasulullah kepada Abu Dzar, qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang pahit meskipun itu, katakan yang benar meskipun itu pahit. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Bi kulli tariqin muaddin lidzalika. Fahuwa al-katimuna akasul amra fan'akasat ahwaluhum. Artinya, dan oleh karena orang-orang yang telah menyembunyikan kebenaran tersebut telah berlaku kebalikan dari yang seharusnya, maka kondisi mereka pun terimbas dengannya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan ini kita mengenal benar bahwasanya orang yang menolak kebenaran setelah dia mengetahui kebenaran tersebut pasti dia akan celaka dunia akhirat. Kaum Yahudi Nasrani mengetahui kebenaran datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menolak kebenaran, pasti dia, mereka akan sesat dunia akhirat. Buktinya benar, Allah memberikan gelar kepada mereka al-maghdubu alaihi dan adh-dhalu, yang dimurkai atas mereka dan yang sesat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada tafsir ayat ke-147. Al-haqqu min rabbik. Ai hadzal haqqu alladhi huwa ahaqqu an yusamma haqqan min kulli syai. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu. Maksudnya, kebenaran ini adalah yang paling benar untuk dinamakan sebagai kebenaran dari segala sesuatu. Ya. Jadi ukuran sesuatu itu benar ketika berasal dari Allah. Kapan ukuran sesuatu itu salah? Ketika menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Itu yang harus selalu kita pegang. Yang dijadikan sebagai dasar patokan untuk berpijak, yang benar selalu berasal dari Allah, meskipun sedikit pelakunya. Ya, meskipun yang mengikutinya adalah orang-orang pinggiran, tetapi jika itu berdasar dari Al-Quran dan Sunnah, itu benar pasti. Contoh yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jarang diantara mereka di awal-awal Islam, orang-orang yang terkenal tidak ada, orang-orang yang lemah. Jadi yang menjadi ukuran ini dasar banget ya Bapak sekalian, Ibu sekalian, yang menjadi ukuran adalah bahwa apakah itu berasal dari Allah atau tidak. Kalau berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka berarti itu benar. Ya. Kalau berasal dari Allah itu benar. Kalau tidak ada dasarnya, siapapun yang mengerjakannya, maka belum bisa kita katakan itu sebagai sebuah kebenaran. Ya. Makanya tidak boleh kita mengaitkan kebenaran karena seseorang dalam manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang didasari oleh pemahaman salafus salih, tidak boleh mengaitkan kebenaran karena seseorang. Ah, Ustaz itu menggawi, kada mungkin sih dia menggawi nang salah. Nah itu tidak bisa. Dalam manhaj salaf tidak boleh seperti itu. Ustaz itu menggawi, taib, mana dalilnya? Kalau ada dalilnya kita terima, kalau tidak ada tidak kita terima. Sebesar apapun ustaz tersebut, sealim apapun beliau. Karena al-haqqu la yurtabatu birrijal. Kebenaran tidak bisa dikaitkan dengan seseorang. Walakin i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Tetapi kenali kebenaran, kamu akan mengetahui siapa yang benar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini kaedah paling penting. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran berasal dari Rabbmu. Seorang yang ingin mencontoh, contohlah orang-orang yang sudah meninggal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, man arada an yastanna falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin mencontoh, menjadikan suri tauladan, jangan yang masih hidup. Karena yang masih hidup itu tidak aman, dia dapat fitnah. Tapi contohlah suri tauladan yang sudah meninggal, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang senantiasa mereka dibuktikan oleh Al-Quran, diridhai oleh Allah. Sahabat Rasul, sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum wa arda. Baik, kita lanjutkan. Penulis mengatakan, lima ishtamala alaihi minal matalibil aliyah. Karena apa yang ia kandung dari cita-cita yang tinggi, wal awamiril hasanah, perintah-perintah yang baik, wa tazkiyatun nufus wa hathiha ala tahsili masalihiha, dan penyucian jiwa mengajaknya kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, adalah bersumber dari Rabbmu. Wa daf'i mafasidiha li sudurihi min rabbika, menolak mudarat karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi min jumlati tarbiyatihi laka an unzila alayka hadzal Qur'an alladzi fihi tarbiyatul uqul wan nufus wa jami'il masalih. Artinya, dan yang masuk dalam bimbingannya adalah bahwa dia menurunkan kepadamu Al-Qur'an yang berisi pendidikan bagi akal, jiwa, dan segala kemaslahatan. Maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi Syekh ingin menjelaskan kepada kita, kebenaran berasal dari Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tersebut banyak faedahnya kita mengikutinya, yaitu yang pertama, kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua, kita akal kita, jiwa kita akan dibimbing kepada kebenaran. Yang ketiga, kebaikan-kebaikan akan datang kepada kita, maslahat-maslahat yang baik akan datang jika mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sekali lagi Bapak Ibu, pagi ini rupanya poin yang paling utama yang ingin ditekankan oleh Syekh, kebenaran selalu dikaitkan dan diasalkan dari siapa? Allah. Yaitu yang dituangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan karena seseorang, bukan karena banyaknya yang mengerjakan, bukan karena hebohnya ketika pengerjaan, ya tidak. Tetapi kebenaran yang menjadi ukurannya adalah apakah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Kemudian Allah berfirman, "Fala takunanna minal musyrikin." Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ai fala yahsulu laka adna shakkin wa ribatin fihi bal tafakkar fihi wa ta'ammal. Artinya yakni jangan sampai ada sedikit saja keraguan dan kebimbangan darimu. Akan tetapi renungkan dan fikirkanlah. Hatta yasila bidzalika ila al-yaqin. Hingga kamu sampai kepada keyakinan. Li'anna at-tafakkura fihi la mahalah dafi'un lisyak musilun lil yakin. Karena berpikir tentangnya sudah pasti akan menghilangkan keraguan dan menyampaikan kepada keyakinan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang yang senantiasa memperhatikan apa yang ada dalam Al-Quran dan menjadikan sumber kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah, maka pasti dia mendapatkan keyakinan. Keyakinan tentang kebenaran. Ya, keyakinan tentang kebenaran. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup kiranya dua ayat yang kita baca pada pagi ini. Mudah-mudahan mumtarin. Fala takunanna minal mumtarin, jazakallahu khair. Maka janganlah kamu sekali-kali dalam keadaan ragu, ya. Nah, salah saya. Jazakallahu khair. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin menambahkan? Yang jelas poin pagi ini paling penting adalah kebenaran senantiasa selalu dikaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan karena kiai, bukan karena ustaz, bukan karena hatta siapapun. Bahkan orang-orang ulama mengatakan hatta Syekhul Islam. Sampai Syekhul Islam tidak bisa dikatakan benar. Jadi jangan sampai, jangan menentang. Ini ustadz ini loh yang menggawi, yang memberikan fatwa. Lihat dulu dalilnya apa. Ya, dalilnya apa? Apakah ada ayat Al-Quran atau hadis yang menopang fatwa tersebut? Maka kita ikuti kalau seandainya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak sesuai, maka tidak boleh kita mengikutinya. Nah, ya silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sabar Ustaz dalam keadaan selamat. Allahumma amin. Ada hal menarik yang mungkin asbab nuzul pada ayat di bawah ini, Ustaz. Mungkin ini tambahan Al-Baqarah 148 dalam buku ini, dalam kitab ini. Di sini ada fastabiqul khairat. Pertanyaannya, apakah asbab nuzul ini hanya untuk ini? Sementara kita dengar ceramah-ceramah di luar itu kan baik dalam beramal soleh, baik bersedekah, baik dalam hal-hal lain, kan dalam iman taqwa itu juga pasti perlu harap itu mohon dijelaskan. Iya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat ayat yang ke 148, maka di situ ada disebutkan fastabiqul khairat. Artinya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Maksud dari ayat ini adalah, kalau seandainya kiblat seorang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu Ka'bah, dan kiblat orang-orang kafir Baitul Maqdis atau yang selainnya, maka sesuai dengan kepercayaan masing-masing, silahkan berbuat sebaik-baiknya. Tentunya tidak ada yang paling utama kecuali setelah diutusnya Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang paling utama kecuali apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di fastabiqul khairat di sini bahwasanya ketika seseorang diutus kepadanya Nabi dan Rasul di masing-masing umat, maka silakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi semenjak Nabi Muhammad SAW tidak bisa, kecuali harus mengikuti Rasulullah SAW. Jadi fastabiqul khairat di sini adalah perintah Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam ayat ini berkaitan dengan permasalahan kiblat. Tapi kalau untuk bisa digunakan untuk perkara-perkara yang lain, itu berlomba-lomba dalam kebaikan apapun. Nah, Allah wa'ala. Tadi malam sudah diputuskan pemerintah, tadi antum sudah jelaskan juga bahwa insya Allah 1 Zulhijjah adalah hari Jumat. Saya tidak mendapatkan informasi yang jelas, tapi ada beberapa ikhwah yang sekarang berada di Saudi yang melaksanakan ibadah suci. Wallahu ta'alam, katanya di Saudi pada hari Arafah adalah pada hari Jumat. Pertanyaan yang mendasar, kita pada saat hari Arafah itu disunahkan berpuasa, apakah hari tanggal 9-nya atau hari Arafahnya? Tentunya kalau kita berpuasa pada hari Arafahnya, wallahu ta'ala, berarti kita insya Allah nanti berharainya bersama pemerintah. Ini bahasa dulu, tadi ya. Tadi tolong antum jelaskan. Kalau seandainya pada hari Arafah kita disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, bagaimana tentang berhari rayanya? Tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya yang saya pahami, kalau seandainya kita ngikuti pemerintah, dengan Saudi beda gitu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang permasalahan hari Arafah secara khusus. Karena hari Arafah itu dikaitkan dengan tempat, yaitu Arafah. Dengan tempat yaitu Arafah. Maka hampir seluruh dunia harus berpuasa pada wukuf orang-orang haji ketika mereka berwukuf, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Tetapi permasalahan tersebut tidak akan terlalu pelik ketika kita kembali kepada kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah salafus saleh. Mereka tidak selalu berpacu kepada Mekah. Apalagi di zaman dahulu tidak ada informasi yang sangat mudah bagi kita, seperti di zaman kita sekarang. Di zaman dahulu tidak ada telepon dari Yaman. Bagaimana mau menyatukan persepsi? Hah? Kalau seandainya tidak ada telepon, bagaimana menyatukan persepsi? Anggap bahwasanya ya, kalau kita sholat, ini bunyi apa ini? HP. Ya, keanggap bahwasanya hari raya pada berbeda dengan Arab Saudi. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau anggap kita sekarang tidak ada informasi, tidak bisa kita mengakses informasi, tidak ada SMS, tidak ada telepon-teleponan, seperti yang terjadi di kampung-kampung sana, mereka mau mengikuti gimana? Otomatis ketetapan pemerintah setempat. Maka Islam itu adalah ajarannya universal dan abadi sampai hari kiamat. Nanti tidak ada alat-alat informasi pun kita bisa mengamalkan Islam. Jadi ukuran hari Arafah adalah harus ketika Arafahnya di Mekah. Maka ini tidak tepat. Tepat kalau seandainya seseorang bisa menyatukan seluruh umat Islam seperti itu. Tetapi berarti ajarannya cuma terbatas, hanya ajaran di abad milenium seperti ini saja, abad 20-an, yang informasi sangat mudah. Adapun abad-abad sebelumnya, berarti kalau begitu yang tidak sesuai dengan Arab Saudi keliru. Nah, ini tidak bisa dikatakan seperti itu. Maka li kulli baladin ru'yatuhu, setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Ya. Ustaz, apakah ada Arafah yang tidak orang berwukuf di padanya? Kita berpuasa hari Arafah karena 9 Zulhijjah. Dia adalah hari Arafah. Kita berpuasa hari Arafah karena 9 Zulhijjahnya dan dia adalah hari Arafah. Meskipun pada kenyataannya orang di Mekah karena penglihatan mereka berbeda dengan penglihatan orang Indonesia, akhirnya mereka mungkin berbeda hari Arafahnya dengan kita. Apakah itu bisa terjadi? Bisa saja. Karena universalnya agama Islam. Ya. Dan saya tahu ustadz-ustadz besar di Indonesia berbeda pendapat dengan pendapat saya ini. Akan tetapi mana dalil? Tidak ada dalil yang menunjukkan kita harus sama dengan Arafah. Buktinya sebelum terjadinya informasi seperti ini mudahnya, dengan apa kita menyatukan? Menunjukkan bahwasanya tidak bisa seseorang menyatukan kecuali dengan penglihatan masing-masing. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap saja ikuti yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-yauma yauma tasumun wal fitru yauma tudhhun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhhun. Hari ini hari puasa. Kapan kalian orang-orang berpuasa? Kapan di daerah itu puasa? Berhari raya, kapan daerah itu berhari raya? Hari raya Idul Adha, kapan orang-orang berkurban di daerah tersebut? Bukan berarti harus disatukan satu dengan yang lainnya. Meskipun pendapat yang mengatakan hari Arafah itu berkaitan erat dengan tempat dan kegiatan wukuf Arafah. Tidaklah dikatakan wukuf di Arafah, hari Arafah, kecuali ketika ada wukuf di Arafah. Maka akan ditanya kemudian, lalu bagaimana orang-orang yang tinggal yang tidak ada informasi? Dia mengikuti mana? Tentunya mengikuti keputusan setempat. Kalau keputusan setempat seperti yang terjadi sekarang, bagaimana dia? Nah, seperti itu. Jadi artinya pengamalan hari Arafah itu berkaitan erat dengan wukufnya orang-orang di Arafah, itu tidak bisa 100% diamalkan setiap zaman, dan itu menunjukkan lemahnya pendapat ini. Karena Islam itu bisa diamalkan setiap zaman. Dari mulai zaman Rasulullah sampai nanti hari kiamat. Orang yang beriman di zaman Rasulullah, dan ada yang beriman dari Persia, ada yang beriman dari Yaman. Bagaimana mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW berwukuf tanggal sekian? Kan tidak tahu. Kecuali ketika ada utusannya ke sana. Kalau di zaman sekarang enak. Tanggal berapa juga nih? Arafah? Hari apa? Berarti kan itu tidak bisa diamalkan secara abadi, sedangkan karakteristik ajaran Islam itu abadi. Jadi Islam tidak terkait dengan teknologi, Islam terkait dengan ajarannya. Ya, jadi wallahu alam, yang paling sesuai dengan sunnah di sini adalah, kalau ada orang bertanya lagi, adakah hari Arafah kemudian setelahnya tidak hari Idul Adha? Maka jawabannya setiap tempat sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Wallahu a'lam. Nah, silakan kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya membaca di, kalau tidak salah, di surat Yunus, famaza ba'dal haq ila dalal. Mohon pencerahannya ini. Barangkali ada, memang ada kaitan dari yang sudah disampaikan tadi. Terus yang menanggapi yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi, saya juga sedikit menyampaikan bahwa dalam agama itu tidak ada paksaan, la ikrah fiddin. Jadi saya sedikit juga barangkali bisa ditampis dengan tadi la ikrah fiddin, apa yang disampaikan oleh Pak Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayat yang berbunyi famadza ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Yang dimaksud dari ayat ini adalah bahwa ketika sudah jelas bagi kita hal itu berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka selain itu berarti sesat. Selain itu berarti sesat. Adapun permasalahan la ikraha fiddin tidak bisa dibawa dalam masalah ini, Pak. Masalah keyakinan. Makanya ayatnya kan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Man yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini masalah kafir atau Islam. Ya, jadi jangan dipaksa, jangan dibawa semua ayat la ikraha fiddin dalam masalah-masalah fikhiyah. Enggak benar. Ya, itu masalah-masalah akidah antara kafir dengan muslim. Seorang memilih kekafiran, ya silahkan. Itu tidak ada paksaan dalam agama. Seseorang memilih keislaman, ya silahkan. Tidak ada paksaan dia dalam agama. Tidak boleh kita maksa orang harus muslim. Ya, kita hanya bisa mendakwahi. Adapun masalah-masalah fikih, maka kita harus berlapang dada. Jika ada yang mempunyai dalil lebih kuat, maka jika dia terbuka hatinya untuk menerima dalil tersebut, dia terima. Kalau tidak dia terima, dia berlandaskan dengan dalil yang dia pegang, maka pada saat itu dia memegang pendapat yang lain. Harus lapang dada dalam masalah fikih. Sedangkan ayat ini dibawa kepada permasalahan fikih tidak benar. Itu antara kekafiran dengan keislaman. Ya. Misalkan dalam perkara penentuan awal bulan. Apakah dengan ru'yah atau dengan hilal, dengan hisab, maka tidak bisa dibawa ayat la ikraha fiddin. Ya. Itu antara amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah dengan amalan yang mengada-ngada. Tetapi tidak bisa dibawa la ikraha fiddin. Tidak semua permasalahan la ikraha fiddin, la ikraha fiddin. Ini antara kekafiran dengan keislaman. Maka baca ayat setelahnya, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati wuthqa. Siapa yang beriman kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia, siapa yang kafir terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Ya, jadi tidak pas kalau perkataan firman Allah la ikraha fiddin dibawa dalam permasalahan kita mengikuti Arab Saudi wukufnya atau tidak. Karena itu permasalahan kekafiran dan kemunafikan, kekafiran dan keislaman. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.